dan engkau titipkan salam, titipkan rindu untukku sayang. Jangan engkau datang di sini, pintu hatiku tertutup sudah. Jangan kau harap tangga yang patah, jangan kau tunggu bunga kan tumbuh. Cerita lama usah dikenang, hapuslah saja. Hidupku.